Ya. Iya. Udah. Pas tinggal 3.300. Pas aku daftarin, langsung kepotong 3.000, tinggal 300 perak. Masa tuh? Iya. Tadi kan aku sebelum, tadi kan masih ada 25.000. Aku masih mau langsung aja telepon kamu. Lupa kan, langsung aku pas cek tadi ya tinggal 3.300. Cukup kan nih? Udah, ntar takutnya aman kamu marah kan. Jadi coba dulu, bisa syukurnya. 3.000 kan? Iya. Kan kalau daftar malam 1.500, kalau siang 1.000. Oh sekarang 1.500 kalau malam? Bukannya 3.000? Enggak. Oh 3.000 Telkomsel. Simpati sama As. Al. Ya. Kamu lagi sange banget ya. Iya. Kenapa aku bisa sange? Nggak tahu. Dari kapan sange? Pas lagi mandi. Kenapa? Pas lagi mandi. Pas lagi mandi, terus pas lagi mandi, kamu main sabun dong? Iya. Di memeknya apa di soket? Semuanya. Semuanya, terus sampai keluar? Enggak sih. Jadi cuma itilnya doang, dikasih di main engine ya, pakai sabun ya? Iya. Terus, kok? Iya, enak banget. Jadi kayaknya aku tahu banget ya, bisa baca pikiranmu ya. Kamu lagi sange terus aku telepon sore-sore gitu ya. Iya. Terus kamu sekarang lagi ngapain? Kamu sekarang lagi ngapain? Masih pegangin memek. Pegangin memek ya? Iya. Udah basah. Udah basah banget. Iya. Kontrolku makin kenceng kalau dengar kamu ngomong memek, Al. Kenapa sih? Iya. Tanya mau digesek-gesekin. Kenapa? Tanya digesek-gesekin. Lagi digesekin pakai jari ya? Enggak, pakai kontol. Pakai apa? Pakai kontol. Pakai kontol? Kontol siapa? Kontol yang lagi ngomong. Kontol aku? Mau? Iya. Tapi digesek doang ya? Iya. Kalau dimasukin, mau? Enggak. Takut hamil ya? Enggak takut. Takut ya? Jadi pas pertemuan, nanti aku telanjang bulat, kamu telanjang bulat, contoh di kamar hotel. Terus aku tiduran, terus kamu duduk di atas kontolku. Kamu maju mundur, maju mundur deh kayak di film-film, tahu kan ya? Iya, tahu banget lah. Iya, tapi kontrolnya nggak dimasukin, digesek-gesek, kan enak tuh. Aku mau dipegang-pegang kontrol kursinya, dijilat-jilat, di sepisa. Iya, aku belum. Ini kalau kapan-kapan ajak kawan kamu tuh bareng-bareng. Kamu di low speaker. Ini di low speaker nggak ini? Enggak. Kira-kira kalau contoh nih Al ya. Pas aku telepon di sebelah tuh ada, di sebelah kamu ada kawan kamu yang suka coli juga. Nah, terus aku lagi coli pakai low speaker. Terus kira-kira kamu bakalan ini juga nggak? Kira-kira terangsang juga nggak? Ya pasti. Kan ada teman kamu, nggak malu? Ya nggak masalah. Tapi sambil megang memek juga? Iya. Hah? Iya. Lah emang kamu pernah coli bareng sama kawan kamu? Ya enggak sih, cuma kan yang namanya orang kena kan nggak tahu malu. Oh gitu ya. Terus? Nggak tahu ada siapa gitu. Emang benar-benar. Kayak bos kamu dong, kalau lagi apa sange nggak tahu malu telanjang di depan kamu. Jangan disamain kamu. Bener-bener aja teman kamu mau, tapi beneran ya Al ya, minta kasih tahu. Hah? Aku beneran minta. Iya, ntar aku kasih tahu. Kalau enggak gini aja, kamu SMS-in nomornya ntar aku telepon. Ya, nggak ada pulsa. Enggak, aku yang telepon dia. Ya, harus aku bilang dulu sama dia, boleh apa enggak. Kalau enggak boleh, ya aku takut. Harus bilang dulu. Oh gitu, ya udah ntar aku isi. Dia pakai apa? M3 apa Simpati? Simpati, tri kali. Oh, tri. Dia pakai tri ya? M3 ada enggak, M3? Hah? Kalau M3 punya? Enggak sih, kebanyakan tri. Oh, banyak tri, lebih lebih murah ya? Iya, kalau M3 kan mahal. Kita masih sekolah ya? Udah kerja sih. Udah kerja, kerja di mana? Ada yang kerja ini ya? Beda beda. Di ada yang di toko, ada yang di mall. Oh, tapi di Sukabumi juga dekat rumah kamu gitu ya? Apanya? Teman kamu itu. Kalau sekarang kan lagi pada ada di rumah. Lagi pada, oh enggak, maksudnya mereka kerjanya di Sukabumi juga gitu ya? Enggak, di Jakarta. Nah terus kamu kalau ketemuan tukeran-tukeran film gimana ceritanya? Kan lagi pada ada di rumah sekarang. Oh lagi liburan ya? Iya kan pembaruan. Gitu. Mm-mm. Aku mau dong nyari pembantu dong. Iya kan. Iya ntar kita beli dong. Kenapa? Iya ntar aku asalnya kalau ada pulsa. Ya ntar aku kirimin deh. Mm-mm. Maunya dikirim ke yang tri apa yang itu, yang tri? Dua-duanya. Jangan dua-duanya. Ke M3 aja, ke tri aja ya, biar bisa kamu telepon ke teman kamu ya. Dua-duanya aja kali. Kenapa? Dua-duanya. Udah boleh, tapi kamu janji kamu mau kirimin foto temen kamu ntar ke aku ya. Iyalah, masa bohong. Iya kan waktu itu kamu katanya janji mau ngirimin foto memeknya, tapi kok tar... ya tapi kan nggak bisa. Oh gitu. Oh iya, handphone kamu ini ya. Bener ya, kirim. Iya ntar, tapi nanti ya, sekarang aku lagi macet nih di Lenteng Agung di Pasar Minggu dekat UI. Oh iya kok. Nggak, ntar ya kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Aku pasti kirim kok, kemarin aja aku kirim kan? Iya, tenang aja. Masih megangin itu, megangin memek masih. Iya. Basah banget. Ibu kamu tapi... ada di mana? Hah? Ibu ada di mana, nyok? Ibu? Ada. Emang nggak kedengeran? Enggak lah, kan jauh. Oh, jadi kamar kamu dikunci ya? Iya, kamar aku kan jauh dari mana-mana. Berarti di belakang kamar kamu? Enggak, pokoknya bisa ada sendiri. Berarti tadi kamu pas mandi itu sambil ngeliatin film bokep ya? Enggak sih, ngebayangin doang. Oh, jadi sebelum mandi udah nonton duluan gitu? Iya. Gini, kamu kan pengen lihat kontol aku ya? Mm-hmm. Aku, kamu kan nggak bisa nerima foto di handphone kamu. Iya, terus? Terus, sedangkan lewat Facebook kamu nggak bisa buka juga foto. Kalau kan aku udah kirim. Mm-hmm. Enaknya kirim kemana ya fotonya ya? Kemana ya? Kalau ke teman kamu, harus tanya dulu ya? Iya. Kan seru tuh, Al. Jadi gini, ntar misalnya teman kamu mau nih. Mm-hmm. Ntar kalian, apa ini deh. Pertama pakai baju seksi dulu, foto di depan kaca berdua, ntar kirim ke aku. Terus buka baju atasnya tinggal BH, ntar tinggal celana dalam, ntar buka toketnya foto berdua, kayak gitu. Tahu kan maksud aku? Iya, kan. Aku mungkin aku paling apa? Paling nafsu lihat cewek-cewek ini loh yang seumuran kamu, Al, yang masih apa ya? Yang jembutnya masih masih tipis-tipis. Beneran. Emang kenapa ini? Ya kan begini. Kamu umur 19 ya? 18. Oh, sekarang 18 ya? Mm-hmm. Umur 18 itu kan lagi apa ya? Lagi matang-matangnya. Jadi jembutnya masih lagi merekah-merekahnya gitu. Terus memeknya masih merekah-merekahnya, terus jembutnya juga masih kayak warna-warna bulu jagung, tahu kan? Iya, emang. Iya. Ya kan? Bukan hitam kan warnanya kan? Iya, bukan. Kamu masih. Nah, sekarang aku tanya, jemput kamu warnanya hitam apa kayak warna bulu-bulu jagung? Enggak, enggak hitam. Kenapa? Gimana ya warna? Gimana? Aku lembut, kan? Begitu warnanya enggak hitam, jadi kayak gimana ya? Apa? Tuh, kamunya? Enggak. Enggak. Bulu jembut bulu. Nggak tahu deh warnanya apa. Yang jelas nggak hitam. Oh, udah warna hitam gitu ya? Belum. Gimana? Belum? Belum hitam, belum. Masih warna-warna kayak merah gitu ya? Iya, pirang gitu warnanya. Iya, pirang. Iya kan? Terus juga masih sedikit kan? Belum banyak kan? Belum, tapi jarang. Masih jarang, iya itu. Aku suka itu. Oh. Emang kenapa? Iya, masih apa ya? Jadi, kan ada temanku tuh. Temanku sama seumuran kayak aku juga. Ya. Dia punya kenalan anak SMA sama kayak kamu gitu. Terus ketemuan dia cerita kalau yang ceweknya tuh emang suka telepon-teleponan sambil coli bareng juga, akhirnya ketemuan. Pasti bener dibilang cerita sih, bener tuh bro, memeknya bulunya tuh kayak bulu jagung, terus memek apa sih, masih apa ya kontolku kenapa ya, jadi detailnya katanya tuh belum keluar, masih di dalam memeknya ya. Kamu bener kayak gitu ya bentuknya? Iya. Terus toketnya juga katanya kalau umur segitu masih apa ya, pentilnya warnanya masih pink belum coklat. Emang bener ya? Iya emang. Pentil kamu masih warna pink gitu? Iya, belum coklat. Tapi kamu pakai tumpuk. Dan itu masih keras banget. Kenapa? Masih keras banget. Masih keras banget? Iya, dalamnya tuh kencang. Iya. Aku mau. Aku mau. Kenapa nggak punya istrinya aja? Kan udah beda. Aku sih fair-fairan aja nih, Al, ya. Aku nggak mau munafik, ya. Aku cerita punya apa adanya lah sama kamu lah. Ya kalau dulu emang sama kondisi istriku, sama waktu sepuluh kamu masih sekal juga, tapi kan sekarang udah punya anak dua. Udah berubah banget ya. Kenapa? Udah berubah banget ya. Iya udah berubah, wajar lah. Iya sih pasti. Kalau perempuan memang kalau udah menikah dan udah melahirkan itu memang pasti seperti itu. Gitu. Ya. Kalau cowok. Itu masih enak kan? Iya masih enak. Enak memangnya masih enak. Cuman kalau beda sama cowok, kalau cowok makin dewasa dia kontol makin gede. Iya karena kan seringan ngewe. Jadinya makin gede dan makin panjang tuh. Enakan cowok berarti ya? Iya makanya. Soalnya cowok itu walaupun udah nikah tapi nggak ketahuan gitu. Iya makanya kamu juga kalau ngeliat kontolku juga paling ya kalau emang udah nikah biasanya kontolnya warnanya agak-agak hitam, itu udah hampir semua begitu. Kecuali kalau kulitnya putih ya, hitamnya bukan hitam kayak orang negro, bukan, maksudnya dibandingkan dengan kulit lengan itu lebih hitam gitu. Nah, karena udah sering ewe ya, itu emang ya, jadi kalau kayak cewek lah toketnya turun gitu ya. Itu terus memeknya agak melebar. Nah kalau cowok mungkin warna kontolnya, batangnya itu agak-agak bukan hitam tapi agak-agak coklat tua lah gitu, nggak hitam nggak. Kalau hitam nih bro dong geli kamu. Al, aku mulai potong toket kamu, memek kamu, Al. Iya, gimana caranya ya? Ya caranya ya ketemu. Ya tapi jauh. Sumpah nih, aku pengen banget loh. Tapi jangan sampai apa-apain aku ya. Enggak, aku suka. Paling paling jauh tuh kita cuma gesek-gesek kontol doang, udah. Beneran? Iya. Gini loh, aku kan juga menghargai perasaan cewek. Aku juga gak mau merusak masa depan kamu, kan? Kalau udah nafsu banget gimana? Ya paling aku minta di kamu nyot-nyot pakai mulut aja sampai keluar di mulut kamu, paling udah mentok itu aja. Kalau pengen masukin ke mama aku gimana? Kalau kamunya yang minta? Iya. Paling aku tanya, kamu serius mau dimasukin ke dalam memek kamu kontolku? Aku tanya dulu ke gitu ke kamu. Iya. Tapi takut. Kenapa? Takut belum siap. Nah, makanya. Paling kalau mau gitu juga aku harus pakai kondom. Gak mau kalau gak pakai kondom. Emang bisa langsung hamil? Kalau pakai kondom gak bisa, gak akan hamil. Karena kan pejunya masuk di dalam kondom. Kamu pernah lihat kondom gak? Iya sih, tahu. Coba jujur. Kamu sebenarnya udah jujur ya sama aku ya? Dan gak usah marah, aku cuma nanya aja. Kamu sebenarnya udah pernah begitu atau belum sih? Udah pernah apa? Udah pernah ngewe atau belum sih? Jujur deh. Ih, amit-amit, sumpah banget, belum pernah. Gak apa-apa, aku nanya, gak usah marah, aku nanya aja. Iya, enggak. Belum pernah ya? Iya, aku jawabnya kan jujur. Waktu itu dia, makanya kan berarti kan kamu, memek kamu kan masih legit itu, Al. Masih legit, tau gak legit? Legit itu gimana? Apa? Jadi kayak apa ya, memeknya masih rapot, terus bentuknya juga masih bagus, gitu loh. Coba kamu lagi ngeliat memek gak? Ada kaca gak? Ada. Coba kamu lihat sendiri dengan memek kamu deh. Sambil, kamu lagi tidur apa jongkok sekarang? Lagi duduk. Lagi duduk. Nah, kebetulan, kamu bisa lihat ada kaca kan langsung taruh di depan memek kamu. Terus? Terang gak di situ lampunya? Terang banget. Nah udah, coba kamu lihat tuh bentuk memek kamu. Ya udah. Apa ada apa di situ? Ada apa? ada kolam. Maksudnya? Ada kolam. Ada apa? Ada kolam renangnya enggak? Enggak, maksudku gini Al. Kalau memek cewek-cewek ABG sumuran kamu itu kan ada kamu tahu itil kan ya? Klitoris itu. Tahu. Itilnya itu juga masih kecil. Warnanya juga masih pink. Iya. Betul kan? Coba kamu buka lagi memek kamu lebih lebar. Betul. Kan memek ada dua bibir kan ya? Hah? Memek itu punya dua bibir, kamu tahu nggak? Ya tahu lah. Iya, enggak. Bibir yang dalam itu pasti warnanya warna merah kan? Masih merah kan? Iyalah banget. Hah? Iya, merah banget. Nah itu. Terus, coba pelan-pelan. Ada apa isinya? Ada selaput nggak? Ada. Ada? Iya. Ada selaputnya ya? Iya, tertutup rapat. Kenapa? Tertutup rapat. Nah itulah, jadi ada lubang buat kencing doang ya? Iya. Nah itulah. Selaput darah, tahu kan? Selaput darah itu. Iya tahu, yang menghalangi kan? Iya. Tapi kalau udah ngelakuin, udah gak ada selaput darahnya lagi. Iya, itulah. Makanya aku pengen melihat langsung. Aku kan udah lama lagi nggak pernah ngeliat ini, nggak pernah ngeliat apa memek cewek yang lagi masih perawan. Kontolku macam banget tau. Masa sih? Iya, sambil butuhlah aku ngocok-ngocok, cuman paling kalau ada apa tadi ada cewek pakai motor di sebelahku, aku lagi ngocok-ngocok, dia sempat tengok langsung jalan kabur. Takut kali. Bodoh ah, orang lagi ngacem kayak gini. Ya udah, takut terus. Masih basah memek kamu. Iya nih banget. Ya itu, jadi aku pengen memek kamu tuh apa, pengen dilatihin, pengen ngeliat. Sebelum kita ketemu, aku difoto dulu aja memek kamu sama toketnya. Jadi kan aku bisa ngebayangin. Mau apa? Dipoto? Iya, dipoto memeknya sama efeknya. gimana? Mau nggak? Tapi kalau mukanya jangan. Iya, aku nggak minta muka kok. Tapi kamu janji itu ada apa, fotonya bukan foto orang lain, tapi punya foto kamu ya? Iya. Atau kalau buat bukti, kamu tulis nomor handphone kamu di atas kertas, terus kamu tempelin di meme, kamu foto deh, gitu. Maksudnya? Kadang kan ada apa, bisa aja ya, dirinya bukan foto meme kamu. Kan kamu bilang itu foto meme aku kok, gitu. Terus buktinya gimana, buktinya kan aku nanya gitu ya. Nah, paling kalau mau buktinya gini, kamu tulis aja kertas. Di atas kertas kecil, nomor handphone kamu. Halo? Halo? Terus tempelin di pas di jembutnya. Kamu foto. Kan nanti di pas di foto kelihatan memek sama nomor handphonemu kan? Emang harus gitu ya? Ya enggak juga. Ya udah kalau kamu keberatan enggak apa-apa. Enggak maksa kok. Ide aja ide. Tapi kamu janji nanti itu foto tetek sama nenek kamu yang difoto ya. Kalau kita ketemu kan? Gak usah, jangan pas ketemu dulu, sekarang-sekarang ini aja. Ini kenapa? Ya gak apa-apa, aku mau ngebayangin dulu. Aduh, gimana ya, gak ngerti. Gini-gini, kita kan belum ketemu. Ya terus gimana cara ngeliat fotonya? Nah itu dia yang aku tanyakan. Dikirim ke mana? Sedangkan handphone kamu kan gak bisa ngirim MMS. Kan? Terus di Facebook juga kamu gak bisa unggah foto kan? Iya, iya. Eh, unggah foto bisa gak di Facebook kamu? Iya, bisa. Gak bisa? Kamu gak ada WhatsApp ya? Iya. Ya, langganan WhatsApp aja. Hah? Iya, iya, iya. Ada pas ketemu lagi. Masih basah meme kamu ya? Facebook aku kok inboxnya nggak dibalas-balas sih, Al? Halo? Iya, kenapa? Kamu lagi ngapain sekarang? Barusan nanya apa? Barusan apa? Barusan nanya apa? Iya, Facebook aku kok inboxnya nggak pernah dibalas. Kan jarang buka. Oh, jarang buka ya? Emang inbox aku. Kenapa? Emang ngirim apa? Aku ada ngirim foto aku, foto kantorku. Itu fotoku. Jadi biar kamu tahu tuh lah foto-foto aku gitu. Yeah. Al, sumpah Al, aku penasaran loh Al, pengen lihat toket sama memek kamu Al. Iya, yeah, sama. Sama ya, kamu juga pengen lihat ya? Iya. Yeah. Oh. Halo ya. Oh, memek yang tembem suka enggak? Kenapa? Kalau memek yang tembem suka enggak? Suka. Emang kenapa? Kamu memek emang tembem? Iya. Apalagi itu. Emang suka? Suka. Emang sekol jadinya. Kirain itu suka. Aku mau memek yang tembung ke, mau itu ke, yang penting masih ABG dan gak ada kontolnya, itu aja. Masa atasnya ada toketnya, mukanya muka ceweknya, pas lihat bawahnya masa isinya kontol yoga, banci dong kalau gitu kan? Iya. Kan ya nggak mau. Gak apa-apa, yang penting masih ABG, yang penting masih syukuran kamu mau memek yang tembung, mau memek yang kurus. Yang penting masih ABG, itu enak tuh dilihat ya tuh. Jadi aku makin lebih ngacang lagi kontolku. Tempat kamu kira-kira memangnya kayak gimana menurut kamu? Ya nggak tahu. Dari fisiknya dia gimana, kurus, gemuk, tinggi? Badannya bagus sih. Badannya kamu pakai berapa pH? 36 ya? Iya. Teman kamu berapa pakai? Ada yang 34. Ada yang 36 juga sama. Sama sih rata-rata sama. Tingginya sama sama yang sama kayak kamu juga ya? Iya. Sama segitu ya tingginya ya? Enggak, cuma aku sih yang paling tinggi. Oh, yang lain pendek-pendek ya? Iya, enggak pendek. Terus cantik-cantik gak? Hah? Cakep-cakep gak? Manis sih. Kayak kamu kan manis tuh. Aku lihat di Facebook kan, yang pakai kerudung hitam. Ya, kan kalau gimana enggak? Yang bisa menilai kan, penilaian orang kan beda. Iya. Kalau menurut aku sih manis, cakep, tapi nggak tahu kalau menurut orang lain. Kamu sih iya. Menurut kamu, kamu sendiri gimana? Aku? Jujur, nggak apa-apa. Pede aja. Menurut aku sih biasa aja. Biasa aja. Kalau aku lihat foto kamu, yang aku suka itu dagu kamu. Dagu kamu tuh lancip. Apanya? Dagu, dagu. Dagu itu apaan? Apa ya? Dagu itu jenggot. Tahu di bawah bibir nggak? Hah? Yang di bawah bibir. Emang kenapa? Di bawah mulut kan itu ada dagu tuh. Tahu kan dagu? Dagu gimana sih? Nggak tahu. Gini, gini. Kamu tahu kan kalau cowok punya kumis sama jenggot? Iya. Sekarang kumis di mana kalau kumis posisinya? Kumis? Nah, posisi kumis ada di mana kalau anak cowok? Maksudnya? Enggak, aku nanya. Kamu kan enggak tahu dagu itu ada di mana dagu. Iya. Sekarang aku tanya. Kamu tahu kumis kan? Kumis? Nah, kumis cowok. Iya, tahu. Tahu posisinya ada di mana letak kumis? Di bawah hidung. Di bawah hidung sama di atas mulut kan? Iya. Kalau jenggot, kamu tahu jenggotnya cowok ada di mana? Bawah bibir. Nah, itu dia maksudnya. Oh, iya? Itu, yang aku maksud dagu ya itu. Di situ. Kasarnya tempat jenggot kalau di cowok. Kalau cewek kan nggak ada jenggotnya. Berarti kalau kamu ada jenggot, berarti kamu tuh cowok sebenarnya. Iya, barangan. Ya, makanya, enggak. Pas aku lihat foto kamu, aku perhatiin kayaknya kamu tuh, dagu kamu tuh lancip, oh, cakep, aku suka lancip. Lancip itu apa? Lancip itu apa ya? Ya pokoknya cakep lah menurutku, dagu kamu tuh cakep itu. Sama bibir kamu juga seksi. Oh iya? Lagi gombal ya? Kenapa? Lagunya gombal toh. Enggak, beneran. Jadi yang aku suka dari kamu tuh, kalau lihat aku foto adalah bibir kamu sama dagu kamu. Terutama dagu kamu tuh lancip tuh. Kalau ujungnya aku nyot-nyot tuh pakai mulut tuh enak tuh. Terus kalau teman-teman kamu kayak gimana? Gimana ya? Coba, kamu perhatiin. Kayak apa? Kamu ngaca deh, tengok kiri, tengok kanan. Kamu merasa nggak? Kamu ngaca. Ntar menghadap kiri, menghadap kanan. Nanti kamu lihat yang di bawah mulut kamu tuh lancip apa enggak? Gitu. Terus teman-teman kamu kayak gitu enggak? Emang kamu belum punya pacar sampai sekarang? Al? Al, ya. Belum punya pacar? Belum. Belum? Terus kalau lagi sange, cuma sendirian aja dong? Ya, biasanya juga gitu, kan? Kenapa? Biasanya juga kan gitu. Biasanya kenapa? Biasanya juga kan sendiri. Oh gitu, jadi emang udah lama ya? Putus ya? Kamu kalau lagi... Ini udah keluar belum tuh video kamu? Udah. Berapa kali? Kali doang. Sekarang masih megang memek. Iya. Masih sange ya? Belum nyampe rumah. Belum, masih macet di jalanan. Tahun baruan kemana? Tahun baruan muter-muterin Depok aja. Sama istri ya? Iya, anak anak. Di kenapa? Sama anak juga. Iya, sama anak istri. Di kolam renang itu. Tahu kan kolam renang itu? Aladin. Iya, Aladin. Iya, entah sih. Di situ. Iya, ajak-ajak. Kenapa? Oh, ngajak-ajak. Iya, aku kebayangin, wah. Ya, si Al nih waktu itu pernah pengen aku ajak ke sini kan gelap tuh kadang-kadang tuh banyak yang mojok. Kamu tahu ya di situ ya? Ih, tahu banget. Ah, lumayan. Kamu emang pernah gitu kalau malam-malam? Pernah sih sama temen. Waktu kapan? Pas malam mingguan aku masih di depo. Pas, kamu udah kerja di tempat bos kamu itu yang dulu? Iya. Sebelumnya ya? Belum ya? Iya. Terus? Wah, yang ketiga malam minggu. Berdua? Nah, cewek cowok temen kamu? Cewek. Oh. Jalan kaki, pakai motor, pakai sepeda? Motor lah, yang kaki. Terus kamu melihat banyak yang pacaran ya? Iya, banyak yang mau aja. Terus yang ada di pikiranmu saat itu apa? Andai punya pacar. Andai punya pacar, pasti aku bisa pojok sambil megang-megang kontol ya, Alia. Iya, nggak apa-apa sambil tinggal kontrol, ntar memeknya juga dipegang gitu ya. Karena aku itu emang nggak kepikiran ke situ. Kenapa? Nggak kepikiran ke situ. Oh, waktu itu nggak kepikiran ke sana? Iya. Oh gitu? Ya pacaran-pacaran aja, pacaran secara sehat. Nggak ada pikiran lagi sih. Oh gitu, jadi nggak pernah sampai kepikiran megang kontrol gitu ya? Iya, malah nggak banget jijik. Jijinya kenapa? Jijik aja sih, maksud pada benci banget. Ya, tapi kok kamu suka ngeliat film bokep yang ada kontolnya? Iya sih, kalau di bokep mah, cuman kan kalau lihat aslinya mah nggak mau. Waktu itu gitu ya? Iya, beda sama sekarang. Kalau sekarang? Kamu suka banget. Pengen banget ya? Pengen banget lihat langsung ya? Iya. Terus pengen diapain kalau udah ngeliat kontol? Dikulum. Dikulum? Terus? Dikulum. Diapain? Abis itu diapain lagi? Disepong. Disepong? Iya. Sampai keluar pejunya? Iya. Terus kamu telan pejunya ntar? Iya. Emang suka? Enggak sih. Kan dicoba. Mau dicoba aja, belum pernah coba ya? Rasanya asin sih. Kamu belum pernah ngerasain peju ya? Kalau peju sendiri sih iya pernah. Apa rasanya? Gurih. Hah? Rasanya enggak asin banget sih, rasanya gurih gitu. Oh, gurih ya. Jadi kamu ngerasainnya gimana? Pas jari tengah kamu pas basah sama memek gitu ya? Enggak sih. Gimana ya? Pas basah aja gitu, jujur. Oh, pas memek kamu lagi basah, kamu pegang pakai jari, dicolek gitu ya? Iya. Terus dijilat? Iya. Enak sih. Enak ya rasanya? Iya, nggak bau lagi. Nggak bau? Al. Ini? Ah, jalannya udah sepi nih, udah lancar nih. Aku jalan pelan-pelan aja. Jadi bisa lalu apa ngocok-ngocok kontol nih. Bisa teriak-teriak. Aku mau pegang memek kamu, Al. Gak dengeran orang, sepi. Al, isep kontolku, Al. Isepin dong, sampai keluar pejunya. Ini jorok. Kayak orang gila ya. Al, nanti aku bakalan aku ciumin bibir kamu, aku cium-ciumin di apa leher di belakang kuping. Sampai kamu basah, aku cupang-cupang lehernya, aku jelatin toketnya, aku jelatin busernya. Gila ya. Gak apa-apa. Malu kali. Kenapa? Malu. Kenapa? Ada orang, ada orang. Malu sama Allah. Ya, kamu bawa-bawa Tuhan. Lah, aku sendiri gimana? Iya. Ya kan? Ya, jangan bosan. Kita gak sama-sama munafik. Kalau kita sama-sama suka, ya udah lakukan aja. Gitu. Oke? Oke dong. Iya, jadi kan ada ya, kita udah kenal lama, kita gak usah munafik, gak usah munafik-munafikan, gak usah gengsi-gengsiin, udah kita fair-fairan aja. Kalau kita suka, kita jalanin, oke? Okay? Ya kalau emang gak suka ya udah gak usah dipaksakan. Kayak kamu misalnya, aku bisa aja pengen ngewe sama kamu, pengen masukin ke kontolku ke meme kamu, tapi kan kamu gak mau, masih takut. Aku juga paksa kok. Enggak, aku juga ngertiin perasaan kamu. Aku gak akan pernah maksa. Walaupun kamu minta juga aku tegesin lagi. Nah, kamu kan masih perawan, kamu yakin. Perawan kamu aku yang dibolin, kamu mah yakin. Aku ituin kan. Iya sih, aku takutnya gitu. Kenapa? Ya, aku kan takut. Iya. Contoh nih ya. Seandainya kita ketemu, dan kita mojok dulu di tempat gelap, terus akhirnya gak nahan. Kamu ngajak ke hotel contoh, oke aku bawa ke hotel. Nah, pas sampai hotel kita ciuman, kita gesek-gesek, kita jilat-jilat sememek, kamu jilat contoh, ternyata kamu gak kuat, minta ngewe. Itu tadi, aku tetap gak langsung main tubruk aja, enggak. Aku tanya dulu, yakinin lagi, kamu yakin, perawan kamu pulih lagi, paling aku gituin. Jadi gak semata-mata karena cuman karena urusan seks aja enggak, tapi kan ada perasaan juga gitu. Kamu lagi ngapain sekarang? Lagi ngapain sekarang? Enggak lagi apa-apa. Oh, tapi masih telanjang. Duduk apa tiduran? Tiduran. Oh, tiduran. Terlentang apa tengkurap? Tengkurap apa terlentang? Tengkurap. Oh, tengkurap. Terus toket kamu ketindian dong? Enggak, aku kan dipaham pakai tangan. Oh, pakai tangan. Kamu pernah gak coli dengan posisi tengkurap? Belum pernah. Coba deh. Kayak di film-film. Enggak. Jadi, kamu tengkurap. Terus? Pantat kamu sama pinggul kamu naikin sedikit supaya tangan kamu bisa megang meme. Jadi? Kamu mainin deh detailnya. Udah coba? Udah coba? Enak gak? Enak banget? Iya. Enakan mana? Pas tiduran atau tengkurap? Semuanya juga enak. Kenapa? Gaya apapun juga enak. Enak dua-duanya ya? Aku mau ngeliat kamu coli. Kamu emang kamu kalau gitu gak berdesah ya? Hah? Kalau kamu lagi coli sendiri, kamu gak berdesah kayak gitu, gak ada suaranya ya? Suka sih. Suka? Tapi gak kencang gitu. Kan takut kedengeran. Kalau sekarang kalau kamu mendesah, kedengeran gak sama adik kamu? Gak tahu, dia sih. Kan jauh kamar kamu kan? Iya sih, takutnya gitu. Aku mau denger dong. Coba kamu konsentrasi deh. Konsentrasi kenapa? Konsentrasi, kamu lagi coli, matanya kamu tutup, kamu ngebayangin. Kalau kamu lagi ngewe sama aku, aku ngeliatin foto kamu, terus kamu sampai biar aku bisa makin terangsang dengar desahan kamu. Coba deh. Malu, gak usah malu, gak apa-apa, gak usah malu. Aku juga gak ngetawain kamu kok. Aku gak pernah menghina orang, gak apa-apa. Ya, apa. Aku juga kadang-kadang kalau lagi coli juga suka berdesah kan ya. coba mendesah coba. Enggak, ntar aja. Oh, lagi suasananya lagi enak ya. Berisik. Berisik. Ada siapa? Itu. Hah? Itu berisik. Oh, takutnya kedengeran orang berisik gitu ya. Ya enggak enak aja berisik. Eh, tadi kamu bilang kamu pernah coli di warnet. Berapa kali kamu pernah kayak gitu di warnet tuh? Sekali doang. Sekali-kalinya. Dekat rumah ya warnetnya ya? Kamu masih... Apa? Kamu masih megangin memek? Iya. Sambil tengkurap? Masih enak ya? Masih enak, Al? Pengen banget ngerasain. Kenapa? Pengen banget. Memek aku dijilatin dulu, pengen ngerasain. Iya, makanya aku jilatin. Kayaknya enak banget lihat di sini. Enak ya? Iya, kok. Bisa merangsang. Terus, gini aja. Kamu bisa jilatin aja sama teman kamu, Al. Gitu sih. Yang cewek itu gak apa-apa. Eh, gini. Gak mau. Kenapa emang? Oh, gitu. Kenapa? Oh, gitu. Lesbi. Itu bukan lesbi. Kalau gini, Al, yang dimaksud lesbi itu adalah kalau cewek sama cewek lagi main tapi pakai perasaan sayang, pakai perasaan cinta. Jadi kayak kamu pacar kamu bener-bener suka, tapi kalau urusan seks itu bukan lesbi. Ya, beda. Tuh. Kenapa? Gak mau sama cowoknya. Gimana? Gak mau sama cowoknya. Gak mau sama cowoknya? Gak mau sama cowok. Oh, gak mau sama cewek? Geli? Iya, gak mau ke nafsu, gak mau. Ih, amit-amit. Tapi kalau, enggak. Kamu sama teman-teman kamu pernah nonton BF bareng gak? Pernah nonton bokep bareng? Sering ya? Di DVD atau di handphone atau di mana? Di laptop. Oh, di laptop. Laptop teman kamu. Terus? Pada bareng-bareng. Nah, terus reaksinya gimana reaksinya pas nonton itu? Duduknya pada gelisah duduknya ya? Iya, oh mantep banget ya. Terus gimana abis itu? Coba ceritain deh, ceritain aku. Aku penasaran kalau cewek-cewek nonton bokep bareng gimana? Wah, gimana ya? Terus kamu mek sendiri enggak? Halo? Ditahan aja. Oh, ditahan. Iya, kan mau. Temen kamu? Ya sama-sama nafsu sih, juga kan. Ditahan. Enggak bisa. Iya, sama gitu ya. Ditahan juga gitu. Kalau udah nyetir rumah baru. Kalau di rumah baru sendiri-sendiri. Tapi kali kamu sama teman-teman kamu pernah ngobrol nggak? Contohnya gini, kemarin gua habis coli lo gini-gini pas habis nonton film itu, pernah nggak kayak gitu ngobrol? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kalau masalah itu pribadi banget ya, jadi nggak perlu diceritain ya. Iya. Terus kalau yang kamu ceritain biasanya kalau tentang seks sama teman-teman kamu yang dibahas apa tuh? Harusnya dia menjawab. Hah? Harusnya dia sama teman-teman yang menjawab. Tapi ngomonginnya yang gimana ya? Gimana? Ya misalnya saya udah kangen ngerasain kayak gini tapi sayangnya dia nikah gitu. Enggak kedengeran gimana? Sorry. Jadi kamu pas ngebahas itu, terus gimana? Ya terus ya kayak gini, kata teman-teman, ibu pengen banget wifi di desa, tapi sayangnya belum nikah. Oh, jadi... Ya kayak gitu, suka gimana, cerita-ceritaan, dia katanya baru nikah sih. Karena katanya dia, gini, gak ngeliat. Gimana? Iya, teman-teman aku gak sengaja ngeliat. Yang habis nikah itu cerita-cerita ke kamu gitu ya? Iya. Rasanya pas dengar cerita itu langsung basah dong meme kamu. Ya, gimana ya? Ya langsung nafsu aja. Agak-agak terangsang sedikit gitu ya. Terus kalau kamu, adik kamu satu udah nikah? Udah. Pernah cerita-cerita nggak sama kamu gitu? Enggak lah. Jadi udah masing-masing aja ya? Enggak. Enggak, kali aja suka cerita. Manggil apa kalau kamu teh ya? Teh, enak loh, begini loh teh gitu ya. Enggak pernah. Enggak pernah ya? Pernah sih aku nanyain, tapi dia enggak mau jawab. Kamu nanyainnya gimana? Kamu kan udah nikah, gimana tuh rasanya? Dia enggak mau jawab, itu si anak. Namanya siapa namanya? Enggak tahu aja katanya. Bentar, aku ambil kunci dulu. Coba. Jadi kamu nanya gitu ya? Siapa ya? Iya. Namanya siapa adik kamu? Hah? Adik kamu siapa namanya? Namanya Rizka. Kenapa? Rizka. Kan kalau nama aku kan aslinya Riani. Kamu namanya? Kan. Iya, kalau biasa dipanggil si Alia. Teman-teman kamu ini Alia. Kamu biasa dipanggil itu Alia. Nah, teman. Halo. Iya, iya. Ya, jadi biasa dipanggilnya Alia gitu ya sama teman-teman kamu ya. Ya, aku. Kalau oh, itu nomor lengkap ya yang di Facebook ya? Siapa nama adik kamu tadi? Siska? Umurnya berapa umurnya? Umurnya berapa? 16. Berapa? 16. 16? Hampir 2 tahun sama aku. Berarti nunggu, nikahnya umur berapa dia? 15. 15? Kok bisa ya nikah muda ya? Kenapa ya dijodohin? Ada jodohnya kali? Itu dari orang tua atau memang disuruh atau gimana? Orang tua sama mau. Oh gitu. Sama-sama mau gitu ya. Ya kan kalau jodohnya nggak harus anak pertama yang nikah duluan. Anak paling bontot dulu kan bisa aja. Iya ngerti. Nggak ada yang aneh di dunia ini. Itu kamu sama adik kamu sama itu nih? Cakupan mana kira-kira menurut kamu sama adik kamu? Maksudnya? Dari mukanya, kamu sama adik kamu cakupan siapa? Ya, gak bisa dibilang lah, kan orang lain yang di sini ya. Sama aja ya, paling dunia gitu ya. Hah? Ya sama aja gitu ya. Enggak sih, beda. Emang? Enggak mirip sama kamu? Enggak. Tidak. Kamu ngikut ke siapa? Ke ibu atau ke bapak? Ke bapak. Ngikut ke bapak ya? Iya. Kalau adik kamu ke ibu mungkin? Yang ketiga. Kakak yang ketiga. Oh gitu. Kamu mirip sama siapa? Sama kakak pertama atau kakak kedua? Kakak pertama. Oh gitu. Ya kakak kamu yang pertama dan kedua itu cowok ya? Udah pada keluarga semua? Iya. Yang tua umur berapa? Yang paling gede? Apa? Yang paling gede umur berapa? 25 ada kali? 25? Iya. Itu udah ini udah harus ini. Ya lah. Umur juga tuh emang saatnya mau udah harus nikah. Tapi belum siap mungkin ya. Halo? Iya. Yeah. Ya mungkin belum siap kali ya. Masih basah. Ah, aku benci deh hidup ini. Kenapa emang? Curhat, coba curhat. Bisa dengerin gue ya. Di keluarga aku, temen sudah sakit kan. Kenapa? Ya, enggak. Enggak, sebentar. Suara kamu putus-putus. Gimana di keluarga kamu? Kenapa? Ya, di keluarga aku. aku yang terima kasih. Pada apa? Yang terima kasih. Al, sumpah Al, suaranya gak kedengeran Al. Halo. Ya, halo, oke. Di keluarga kamu. Iya, apa aku juga di keluarga aku yang terima kasih cuma aku doang. Yang hidup kamu yang kenapa? Yang gak enak? Yang apa? Yang kasar. Yang kosong. Kasar. Aku gak kedengeran sih, putus-putus Al, sumpah Al. Halo. Ya, halo, oke. Iya, di keluarga aku, yang di kasar aku doang. Coba pelan-pelan, yang pakai apa? Di keluarga aku, yang di kasar, cuma aku doang. Sumpah, demi Allah, enggak kedengeran, Al. Di keluarga kamu, yang apa? Yang? Yang hidungnya pesek, cuman kedengeran. Oh, yang hidungnya pesek. Terus kalau adik-adik kamu? Ada main. Kok gitu, kenapa emang? Nggak tahu, kenapa punya kali. Kenapa? Ini kenapa anak punya. Anak kumut. Masa sih? Mungkin. Berarti kalau gitu adik kamu cantik dong? Iya, parah aja kan. Kenapa? Iya lah banget. Cantik banget. Karena GR, bukan GR ya, bukan GR. Tapi kalau menurut aku ya, jauh beda banget sih ya. Gitu, jadi adik kamu tuh emang cantik gitu ya? Itu kalau putih sendiri gitu. Ini ada beda. Oh, yang beda cuma hidungnya doang. Tapi kok? Ah, ya keluarga kan masih ada yang beda ya. Satu, kamu tuh sendiri sama kan. Apa? Bukannya juga, ya lebih tinggi. Oh gitu. Jangan sedih, ya. Tetap semangat. Ah, sedih saya. Sedihnya kenapa? Ya itu, ya adil. Gak adil. Terus, kamu mau kabur dari rumah? Enggak lah. Semangat. Ya, semangat. Tapi aku beruntung sih sebenarnya. Sedih ya? Benci? Enggak. Benci hidup ini gitu? Iya, malah aku senang banget beruntung. Suara kamu kok nggak jelas ya? Apa karena coba deketin ke arah mulut deh, jangan dijauhin. Kenapa? Mikrofon, mic, handphonenya jangan dijauhin, tapi deketin ke mulut. Iya pa. Dah. Gimana Al, jadinya? Iya, aku beruntung hidup ini. Soalnya aku tuh dimudahkan gitu setiap. Jalannya aku langkahin gimana kalau mudah lah buat aku. Apa yang aku mau pasti aku dapat gitu. Contohnya misalnya kayak ini apa aja deh, kayak kerja mau itu dari materi atau bukan. Kalau kerjaan gimana? Kerjaan sih ini masih susah. Hah? Kerjaan masih belum ya, belum dapat yang pas ya. Masih basah memek kamu. Kamu masih mainan memek apa lagi santai tiduran aja? Tiduran. Tapi nggak mainan memek ya. Enak kok. Udah lemes. Udah keluar berapa kali? Dua. Ntar malam aku ngewe ntar nih. Sorry. Huh? Ntar malam aku ngentot ntar malam. Sama istrinya? Malam Jumat kan. Sama istrinya? Iyalah, masa sama bebek. Rai sama banci. Yoga, banci daripada banci mendingan sama ayam. Emang kenapa ini? Iya, ayamnya iya mendingan sama. Kalau banci kenapa? cowok sama cowok. Kalau ada itu sih? Kalau ada memeknya? Ya nggak masalah. Yang penting aku nggak tahu kalau dia itu dulunya cowok. Itu aja. Aku lagi di kantor temen ini, lagi buka laptop. Isinya gambar-gambar, gambar-gambar porno semua. Oh benar, Pak. Iya. Baru nyampe. Sampai di mana? Hah? Sampai di mana? Aku di daerah deket Depok, cuman deket Cimanggis, daerah Cimanggis. Maksudnya sekarang sama siapa? Di kantor temen. Aku pulang dulu. Temennya mana? Udah pulang, enggak. Biasa aku kalau Jumat sore itu selalu ke kantor dia, ada kerjaan tambahan, benerin komputernya. Gitu. Ini lagi buka apa? Lagi buka laptop nih, ada gambar-gambar porno nih. Sambil ngocok-ngocok enak kali. Halo? Iya? Aku mau kirimin itu dong. Foto meme kamu ya. Aku mau kirimin foto meme kamu ya. Kirimin. Halo? Sekarang gimana? Pakai apa? Pakai handphone teman kamu, makanya ntar aku isi pulsa sekarang aja ya. Tapi beneran ya, aku izin ke kalau keterikan nggak ada, yang aku ngirimin dari internet banking nih.